إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الدين عزكم الله. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Hadis yang banyak dinukil oleh para ulama. Hadis yang banyak mengungkapkan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkenaan dengan akhlak, yang berkenaan dengan keindahan Islam dalam membingkai muamalah, pergaulan, relasi antara sesama manusia. Hadis tersebut sebagaimana diungkapkan oleh sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay' ba'din. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ مَرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ kullul muslim 'alal muslim haramun dammuhu wa maluhu wa 'irduhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling najas, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah membeli sebagian kalian atas jualan sebahagian yang lainnya. Jangan menjual sebahagian kalian atas jualan sebahagian yang lainnya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, tidak mendustainya, tidak menghinakan, meremehkannya. Takwa itu di sini diisyaratkan kepada dada beliau sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Cukuplah seseorang berbuat kejelekan, ia merendahkan saudara muslimnya. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Hadha hadithun jami'un lil akhlaqi allati takunu bainal muslimin." Hadis ini mengandung sekumpulan akhlak. Akhlak yang terjadi atau ada di antara kaum muslimin. Qala fa innal Islam jaa bil hafi 'ala ta'akhi fillahi 'azza wa jalla. Maka sesungguhnya Islam datang dengan mendorong kepada pemeluknya untuk saling bersaudara karena Allah Azza wa Jal, karena Allah yang maha mulia, yang maha perkasa dan maha mulia. Wa ayyakunal muslimun kal jasadil wahid. Hendaknya kaum muslimin seperti jasad yang satu. Qala wa kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dha. Dan sebagaimana bangunan yang satu dengan lainnya saling mengokohkan. Walidzalika naha an kulli ma yuqaddiru hadzal maqsud. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang dari segala macam bentuk yang akan memperkeruh, yang akan mengacaukan tercapainya maksud yang mulia sebagaimana di atas. Wa ma yuziluhu aw yunqisuhu minal akhlaqis sayyi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya maksud tujuan syariat di atas, yaitu karena adanya akhlak yang buruk. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa fi hadzal hadits yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini pun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Kenapa? Li annal hasada huwa akbaru ma yufarriqu bainal muslimin. Karena hasad itu adalah sebab paling besar terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Qala fa huwa akhtarul afatil ijtima'iyah. Hasad itu pula, hasad, dengki, iri, hasad, dengki, iri, itu menjadi penyakit yang paling berbahaya di tengah masyarakat. Qala wal hasadu ma'nahu. Yang dimaksud dengan al-hasad, iri, dengki, yaitu tamanni zawalin ni'mah anil mahsud, yaitu ketika seseorang menginginkan lenyapnya nikmat yang ada pada diri orang yang dihasadi. Seseorang yang menginginkan nikmat itu hilang dari seseorang yang memiliki nikmat tersebut, kemudian ia hasad kepada orang tersebut dan ia menginginkan nikmat itu hilang, itulah hasad. Kalau seseorang memiliki perasaan, ada seseorang mendapatkan nikmat, dia mampu membeli sepeda motor, kemudian seseorang tersebut hasad, iri, dengki, ah sepeda motormu ini kayak apa, enggak bagus. Kalimat-kalimat seperti itu timbul dari hatinya yang tidak suka temannya ini mampu membeli sepeda motor. Dia iri, dengki, hasad atas nikmat yang diperoleh oleh temannya tersebut. Nah, perasaan yang semacam itu, menginginkan agar orang tersebut tidak memiliki sepeda motor, agar nikmat yang ada pada orang tersebut hilang, maka itulah yang disebut dengan hasad, iri, dengki. Qala sawa'un aradaha an takuna lahu, baik ketika ia timbul terbetik di dalam hatinya keinginan untuk menghilangkan nikmat itu, nikmat pada temannya tersebut, baik ia inginkan nikmat tersebut untuk menjadi miliknya, au antazula wala takunu li ahadin, atau bisa jadi nikmat itu tidak ingin dia miliki atau agar orang lain tidak memilikinya, yang penting orang ini jangan sampai dia punya sepeda motor, yang penting orang ini nikmatnya hilang, itu namanya hasad. Itu namanya hasad. Qala wal hasadu kama fil hadith, maka hasad itu sebagaimana diungkapkan di dalam hadith, hadith riwayat Abu Dawud dan beberapa imam yang lainnya, hadith dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab awil ghasba. Hati-hatilah kalian dari sikap hasad, hati-hati kalian dari sikap iri dengki. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena al-hasad, sesungguhnya al-hasad, iri, dengki, ya'kulul hasanat, itu memakan kebaikan-kebaikan dirinya. Sebagaimana api memakan kayu bakar atau rumput kering. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hati-hatilah dari sikap hasad, hati-hati dari sikap iri, dengki, karena sikap hasad yang tumbuh pada dirinya bisa memakan al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang telah ia kumpulkan, yang telah ia perbuat, yang telah ia lakukan. Sebagaimana api memakan kayu bakar, sebagaimana api melahap rumput kering, cepat sekali hilangnya. Dan apa bahaya hasad? Apa bahaya yang bisa ditimbulkan dari al-hasad, iri, dengki? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal hasadu qad yahmilu 'alal kufri. Hasad bisa membawa seseorang kepada kekufuran. Sifat sikap hasad, iri, dengki bisa membawa seseorang kepada kekufuran. Bisa membawa seseorang untuk menjadi kafir. Qala kama hamala iblisa 'alal kufri hinama hasada Adam alaihissalam. Sebagaimana al-hasad, iri, dengki telah membawa iblis bersikap kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ia hasad, iri kepada Adam alaihissalam. Qala wa kama hamala al-yahuda 'ala al-kufri bi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Juga sebagaimana orang-orang Yahudi yang kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadda kathirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagaimana tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Ayat 109 surat Al-Baqarah ini mengungkapkan tentang bagaimana Ahlul Kitab, yaitu Al-Yahud, terjatuh kepada kekufuran disebabkan hasad, iri, dengki yang ada pada diri mereka. Disebutkan di dalam ayat ini, wadda kathirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Banyak di antara ahlil kitab yang menginginkan untuk sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekufuran. Disebabkan apa? Ya. Disebabkan hasad. Ya. Menginginkan kalian kepada kekufuran, min ba'di imanikum, setelah kalian beriman. Ya. Mereka menginginkan kepada kalian kekufuran, setelah kalian beriman. Disebabkan apa? Menginginkan orang-orang yang beriman itu kembali kepada kekufurannya, hasadan min indi anfusihim. Karena sebab hasad yang ada pada diri mereka. Sebab disebabkan iri. Disebabkan iri yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah nyata bagi mereka kebenaran tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hamalahumul hasad 'alal kufri bihi. Al-hasad telah membawa mereka, ahlul, orang-orang Yahudi, membawa kepada kekufuran dengan sebab hasad. Qala wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan mereka mengetahui sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka faham, mereka tahu. Jadi bukan sebab karena mereka itu jahil. Bukan sebab orang Yahudi itu jahil, bodoh, bukan. Justru orang Yahudi itu mereka memiliki ilmu. Maka disebutkan di dalam ayat ini, tabayyana lahumul haq. Setelah nyata bagi mereka al-haq, kebenaran itu. Artinya orang Yahudi itu berilmu. Orang Yahudi itu berilmu. Qala fahum lam yakfuru bihi an jahlin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Maka mereka itu tidaklah kufur karena disebabkan kejahilan. Karena kebodohannya, bukan. Wa innama kafaru bihi an ilmin. Tetapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena mereka justru punya ilmu. Justru punya ilmu. Tapi kenapa mereka punya ilmu jadi kufur? Karena bi annahu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya ia mengetahui bahwasannya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Lakinnahum hasaduhu, akan tetapi mereka hasad. Mereka punya ilmu, tahu bahwasannya yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan, tahu ciri-cirinya bahwasannya dia adalah seorang nabi, dia seorang rasul, tahu ciri-cirinya, dia punya ilmu tentang itu. Tetapi kenapa sampai kufur, mengingkari kenabian, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Ya. Karena hasad. Karena iri, dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sifat sikap hasad itu bukan perkara yang remeh. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sikap akhlak yang jelek ini. Dari sikap akhlak yang jelek ini. Seseorang bisa menolak al-haq, kebenaran, ketika apa? Ketika di dalam hatinya ada hasad. Apalagi yang menyampaikan ini adalah orang yang dihasadinya. Dia hasad kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut menyampaikan al-haq, dia akan tolak. Kenapa dia menolak al-haq? Karena hasad. Hasad, iri kepada orang yang menyampaikan al-haq tersebut. Sehingga ia kemudian menjadi orang yang menolak kebenaran. Ini bahaya hasad. Dan sebagaimana di atas telah disebutkan, iblis kufur kepada Allah dengan sebab hasad kepada Adam. Yahudi kufur juga dengan sebab hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dampak lainnya, sikap negatif hasad ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa qad yahmilul hasad ala qatlin nafsil lati haramallah. Bahkan hasad itu pun bisa menggiring seseorang untuk kemudian menghabisi nyawa orang lain. Nyawa orang lain. Allati haramallah, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan untuk dihilangkan nyawanya. Dengan sebab hasad, seseorang bisa berujung kepada apa? pembunuhan, membunuh temannya sendiri, membunuh keluarganya sendiri, membunuh saudaranya sendiri, yang itu semua Allah telah haramkan untuk dihilangkan nyawanya. Ada buktinya? Buktinya ada. Qala kama qatala ahadu bunai Adam akhah. Ya. Sebagaimana salah satu dari dua anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, yang telah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Dua anak Nabi Adam yang salah satu di antaranya dibunuh oleh saudaranya. Kenapa? Qala hasadahu ala an taqabbala Allahu minhu wa lam yataqabbal minal qatil. Karena ia merasa hasad, merasa iri. Ya. Kurban yang disampaikan, ya, oleh si saudaranya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang ia serahkan, yang ia pasrahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak diterima ini merasa hasad kepada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini dibunuh oleh saudaranya sendiri. Sebabnya adalah karena hasad. Qala fahamalahul hasadu ala qatli akhih wa qati'atir rahim. Maka dengan sebab hasad, ya, seseorang kemudian membunuh saudaranya sendiri dan terputuslah silaturahmi, hubungan persaudaraan tersebut. Ya, ini dengan sebab hasad. Ya. Jadi dampaknya sedemikian dahsyat, sedemikian besar dampak negatif dari sikap hasad ini. Qala wa qad yahmilul hasadu ala tanafuri bainal muslimin wa bu'di ba'dihim li ba'din. Dan bisa jadi hasad itu, kadang-kadang hasad membawa kepada, ya, orang kemudian, ya, berselisih antara kaum muslimin, satu dengan lainnya saling membenci. Ya. Tanafur bainal muslimin, yaitu satu muslimin dengan satu muslimin lari. Artinya apa? Tidak mau mendekat, menjauh. Ya. Dengan sebab apa? Hasad. Dengan sebab hasad. Sehingga antara muslim dengan muslim yang satu, ya, berpisah, menjauh, tidak mau saling berdekatan. Satu dengan lainnya ditumbuhi sifat benci, tumbuh kebencian antara muslimin. Qala fal hasadu afatun khatirah. Maka sifat hasad itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Bagaimana cara menghilangkan sifat hasad? Manakala seseorang ditumbuhi sifat hasad, temannya mendapatkan nikmat, kemudian tumbuh pada diri seseorang tidak suka ketika temannya ini dapat nikmat, tumbuh sifat hasad pada dirinya. Bagaimana menghilangkannya? Bagaimana menekan, meminimalisir supaya sifat sikap hasad itu tidak terus-menerus tumbuh, bergelayut pada dirinya? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa'idha ro'aita ala akhika ni'matan. Apabila engkau melihat kepada saudaramu dan ia mendapatkan nikmat, saudaramu itu mendapatkan nikmat, qala fa'innaka tad'u lahu bil barokah, maka hendaknya engkau doakan dia agar mendapat keberkahan. Ini salah satu cara untuk menghilangkan hasad. Doakan orang yang dapat nikmat tersebut, saudara kita yang dapat nikmat tersebut, ya, masya Allah dia sudah bisa beli rumah, ya, misalnya. Ya, kita doakan bil barokah, semoga mendapatkan keberkahan. Semoga mendapatkan keberkahan, doakan oleh kita. Qala wa tatlubu minallahi ay yu'tiyaka mithlaha aw ahsana minha. Kemudian engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan juga nikmat itu kepada dirimu. Nikmat yang semisal yang diperoleh oleh temanmu. Au ahsana minha, atau bahkan yang lebih baik dari nikmat yang sudah diterima oleh teman tersebut. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Nah, ini upaya untuk menjaga diri kita tidak terjatuh kepada sifat apa? Hasad. Qala walidzalika jaa fil hadis, karena itulah telah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, tidak boleh seseorang itu memiliki sifat hasad kecuali di dalam dua hal. Qala rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haq, yaitu seseorang yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya harta, kemudian ia habiskan harta tersebut, dibelanjakan harta tersebut di atas al haq. Wa rajulun atahu Allahu al hikmata, kemudian seseorang yang Allah Subhanahu wa taala beri dia al-hikmah, yaitu al-ilm, ilmu. Ya, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yang ia kemudian mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan ilmu tersebut, al-hikmah tersebut. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Juga hadis dari sahabat Abi Hurairah, demikian juga dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum. Yaitu ay rajulun atahu Allahu ilman fahuwa yuallimuhu linnas, yaitu seseorang yang mendapatkan nikmat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilmu, dan kemudian ia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan seseorang wa rajulun atahallahu malan fahuwa yatasaddaqu minhu. Kemudian seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan, kemudian ia bersedekah dengan harta kekayaan tersebut. Yarahu akhuhu al-mu'minu, saudaranya yang mukmin melihat yang seperti itu, melihat kepadanya. Fayatamanna ayyakuna mithlahu liya'mala mithla amalih, kemudian ia beringin, kemudian ia bercita-cita ingin semisal orang yang mendapat nikmat tersebut. Ia ingin berbuat sebagaimana beramal, berbuat beramal sebagaimana orang yang telah Allah beri nikmat, ya, dengan ilmu kemudian bisa mengamalkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manakala ada seseorang yang memiliki angan-angan keinginan sebagaimana terhadap orang yang telah diberi nikmat tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawaun. Ya, maka bagi orang yang berangan-angan tersebut, dia memiliki pahala yang sama sebagaimana orang yang telah mengamalkannya. Maksudnya, ada seseorang, ya, diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dia sedekahkan. Kemudian kita melihat dia bersedekah dengan harta itu. Kita melihat, kita berangan-angan, seandainya saya punya harta, saya ingin seperti dia, saya sedekahkan harta itu. Angan-angan kita, keinginan kita, itu kata Nabi SAW, fahuma fil ajri sawa. Maka keduanya, orang yang mengamalkan bersedekah dan orang yang berangan-angan ingin seperti orang yang bersedekah ini, keduanya mendapatkan pahala yang sama. Itu baru ingin, baru angan-angan. Kenapa? Ini bukan hasad. Ini bukan hasad. Ini yang disebut di dalam syariat dengan ghibtah. Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, hadhihi tusamma al ghibtah wa hiya tamanni ay yu'tiyaka Allahu mithla ma a'ta Allahu akhaka lit'amala mithla amalihi min al khair. Inilah yang disebut dengan al ghibtah, yaitu ketika seseorang berangan-angan, memiliki hasrat, memiliki keinginan, seandainya Allah memberikan kepada dirimu seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaramu untuk beramal, maka ia akan beramal seperti saudaramu yang telah diberi nikmat tersebut. Beramal kebaikan sebagaimana saudaramu yang telah diberi kenikmatan tersebut. Maka fahadza laisa hasadan, maka yang demikian ini bukan hasad, wa innama huwa ghibtatun, maka inilah yang disebut dengan ghibtah. Wa hadza mahmudun, sifat sikap ghibtah ini sifat yang terpuji. Li annahu yadulla ala mahabbatil khair, karena ia terdorong, memiliki sikap ghibtah itu terdorong karena ingin berbuat kebaikan, bukan karena ingin menghilangkan nikmat saudaranya, tetapi karena ia terdorong untuk berbuat kebaikan pula sebagaimana yang telah dilakukan oleh saudaranya tersebut. Silakan azan dulu.